Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri Abdul Azim bin Abdul Qawi rahimahullah. Kemarin telah kita lalui terakhir tentang hadis larangan atau celaan orang mengumumkan barang hilang di masjid. Bahkan Rasulullah SAW perintahkan untuk didoakan agar barangnya tidak ketemu. Begitu pula yang jual beli di masjid, Rasul perintahkan untuk didoakan agar tidak Allah beri keuntungan dalam jual belinya. Telah kita sebutkan bahwa Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dari hadis ini, selain tentunya larangan mengumumkan barang hilang, larangan jual beli, begitu pula setiap transaksi atau profesi duniawi yang keuntungannya pribadi, artinya untuk pribadi dia, entah itu jualan atau apa kerjaan yang dia lakukan di masjid. Adapun jika itu pekerjaan, namun keuntungannya untuk umat, bukan pribadi. Misalnya dicontohkan mereka pembuatan alat-alat jihad, ya, di masa dulu mungkin itu ada tukang besi menerpa, bikin pedang, bikin tombak, atau semisalnya untuk kepentingan perang jihad fisabilillah, maka itu tidak mengapa karena bukan untuk keuntungan pribadi duniawi, tapi untuk kemaslahatan agama. Dan catatan lain yang juga penting, selama itu juga tidak menodai masjid, tidak mengotori masjid, dan tidak mengandung penghinaan kepada kehormatan masjid. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran menyebutkan, waman adzlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fi hasmu. Siapa orangnya yang lebih zalim dari yang melarang masjid-masjid Allah untuk disebut padanya namanya, nama Allah. Masjid di dalam ayat Allah nisbatkan pada dirinya, masajidallah, masjid Allah. Penisbatan kepada Allah semacam itu menunjukkan kemuliaan. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah bisa berarti kehormatan atau kemuliaan bagi sesuatu itu. Makanya dikatakan masjidullah, masajidullah, baitullah, rumah Allah, rasulullah, rasulnya Allah. Semua itu menunjukkan kemuliaan dan kehormatan besar baginya. Makanya dinisbatkan kepada Allah. Dengan demikian masjid memang tempat yang mulia, sangat dihormati dan diangkat begitu tinggi kedudukannya di dalam Islam. Masjid dibangun tentunya untuk tujuan ibadatullah, peribadatan kepada Allah, untuk zikir, untuk ilmu. Makanya dia punya hukum-hukum tersendiri, beda dengan keumuman tempat di muka bumi. Karena dia dimuliakan, makanya di antara hukumnya orang junub gak boleh menetap di masjid sementara dia ada janabatnya, belum mandi. Dan disucikan masjid karena ini orang punya hadas akbar, junub, tidak dibenarkan untuk menetap di masjid. Di rumah saja, di dalam riwayat Rasulullah sebutkan la tadkhulul malaika baitan fihi junub. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ ada orang junub dan dia belum mandi, atau paling tidaknya dia ringankan janabatnya dengan dia bersihkan kemudian wudu. Bila malaikat tidak masuk seperti yang Rasulullah sebutkan. Kalau itu rumah pribadi, terlebih ini tempat ibadah, masjid yang tentunya kehormatannya jauh di atas rumah. Kecuali yang ada wudunya tadi, karena sahabat Rasul juga sering banyak mereka bermalam di masjid. Kalau junub, salah satu dari mereka, mereka bangun dan berwudu walaupun belum mandi, tapi selama dia ada wudu meringankan janabatnya. Ala kulli hal, itu hukum kemuliaan masjid. Termasuk dari kemuliaan dia pula, Rasul larang orang duduk masuk masjid sebelum sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yaqud hatta yusalli rakaatain. Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Karena penghormatan atau bentuk pemuliaan kepada tempat tersebut beda dengan tempat-tempat yang lainnya. Semua itu menjelaskan kepada kita betapa masjid itu dijunjung tinggi, nilainya besar, kehormatannya agung di dalam syariat yang mulia ini. Oleh karena itu, perkara-perkara duniawi yang sepele, remeh, ya seperti jual beli, barang hilang, gak patut dan tidak pantas untuk kemudian dilakukan atau diumumkan di masjid. Di dalam hadis kita mendapat pelajaran penting pula bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga kemuliaan masjid, tidak menodainya, baik secara fisik seperti yang kemarin meludah, buang ingus, atau secara maknawi. Yang menodai secara maknawi seperti ini tadi, mengumumkan barang hilang, jual beli, itu penodaan kepada masjid. Karena masjid dibangun bukan untuk itu, tapi untuk zikrullah, untuk ibadah. Nah, kemudian beliau bawakan hadis wa an maula li Abi Sa'id al-Khudri qala baina ana ma'a Abi Sa'id wa huwa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari maula, maula itu orang yang dulunya budak kemudian dimerdekakan. Karena yang memerdekakan Abu Sa'id, maka disebut maula Abu Sa'id. Suatu ketika, kata dia, aku bersama Abu Sa'id, dan Abu Sa'id bersama Rasulullah SAW, id dakhalna al-masjid. Kami masuk masjid bersama, fa'idha rajulun jalis fi wasatil masjid. Kami masuk masjid, ada seseorang di dalam masjid, muhtabian, sedang berihtiba. Ihtiba, posisi duduk khusus atau tertentu. Ya, seperti orang bersila, seperti antum bersila, cuman kedua kakinya diangkat. Kedua betisnya dalam keadaan terangkat. Posisi duduk itu disebut ihtiba dalam bahasa Arab. Musyabbikan asabi'ahu ba'dhuha fi ba'd. Dan dia pula menyatukan jari jemari dia satu kepada yang lainnya begini. Tangannya begini. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallam falam yaftunir rajul di isyarati Rasulullah. Rasulullah mengisyaratkan kepadanya, yakni jangan lakukan itu, jangan begitu. Tapi dia orang enggak paham, kurang mengerti apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Faltafata ila Abi Sa'id. Kemudian beliau menoleh kepada Abu Sa'id. Faqala, kemudian beliau sampaikan, idza kana ahadukum fil masjid fala yushabbikanna. Kalau kalian masuk masjid, jangan tashbik, jangan jari itu kamu masukkan begini. Fa inna tashbik minasyaitan. Karena tashbik seperti ini di masjid itu dari amalan syaitan. Wa inna ahadakum la yazalu fi shalah maka na fil masjid. Dan salah seorang dari kalian teranggap di dalam sholat selama dia di dalam masjid, hatta yakhrujamin, sampai dia keluar dari masjid. Selama dia di masjid, dia teranggap di dalam sholat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan. Semakna dengan itu, Nabi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, idza tawadda'a ahadukum fi baitih thumma atal masjid kana fi shalah hatta yarji' fala yaqul hakadha wa shabbaka baina asabi'ih. Kalau kalian wudu dari rumah kemudian ke masjid, maka kamu itu dalam sholat. Sampai pulang dari masjid, teranggap dalam sholat. Makanya Rasulullah katakan, jangan kamu tashbik jari jemarimu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, juga hakim. Dan beliau katakan sahih, ala syartihima, sesuai syarat Bukhari, Muslim. Juga hadis serupa beliau bawakan dari Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah katakan, "Idza tawadda'a ahadukum tsumma kharaja 'amidan ila shalah fala yushabbikanna baina yadayhi fa innahu fi shalah." Kalau kamu wudu kemudian sengaja ingin ke masjid, memang mau ke masjid, maka jangan kamu tasybih jari-jemarimu karena kamu sedang sholat, teranggap seperti dalam sholat sampai pulang keluar dari masjid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Hadis dengan beberapa riwayatnya membicarakan tentang hukum atau masalah tasybih di masjid atau saat sholat bahkan tadi. Imam Ibnu Jauzi menyebutkan bahwa larangan tentang tasybih ini diriwayatkan dalam beberapa atsar mursal dari Sa'id ibn Musayyib dan beberapa hadis yang terlewat tadi. Begitu pula disebutkan dari Imam Ibrahim An-Nakhai larangan tersebut dalam sholat, dan beliau nukilkan itu madhab Imam Malik rahimahullah. Cuman di riwayat lain beberapa sahabat, Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar, ini tampak memberi rukhsah. Terlihat mereka memberi rukhsah, ini keringanan bolehnya melakukan itu. Bahkan disebutkan kana yushabbikani fi shalah. Kadang mereka tasybih saat dalam sholatnya. Dinukilkan pula itu dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Riwayat juga dari Imam Malik itu di Masjid Labas boleh dilakukan. Yang makruh kata Imam Malik kalau sedang sholat, bukan saat duduk atau di luar sholat di masjid. Tapi sedang kamu sholat, gak boleh kemudian mentasybih jari jemari ini. Lalu mereka sebutkan pula hikmah dari larangan ini. Di hadis Ka'ab ibn Ujrah, di hadis Abu Hurairah tersebutkan kalau itu abath. Abath itu perbuatan yang sia-sia, enggak ada gunanya. Perbuatan yang enggak perlu dilakukan dan enggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya dia? Tanya gitu. Enggak ada gunanya. Sementara seperti tadi, masjid, kalau kembali kepada bab masjid, walaupun ada khilaf tadi, dia dihormati dari perbuatan-perbuatan yang enggak pantas atau enggak ada gunanya. Karena dia dibangun untuk ibadah, untuk zikir, qiraah Quran, sholat, dan yang semisalnya. Ada pun perbuatan yang konyol dan gak ada manfaatnya, gak ada gunanya, dihindarkan, dijauhkan dari masjid. Sebagian lain dari fuqaha menyebutkan hikmahnya karena yang demikian menafikan kekhusyuan, menyalahi dan berbeda dengan hayatul khusyuk, kondisi orang khusyuk. Orang khusyuk kan ya ma'ruflah kondisinya bagaimana, dia konsentrasi penuh dan khusyuk. Ada beberapa sikap atau amalan kalau dilakukan ini menunjukkan orangnya gak khusyuk. Misalnya banyak gerak, ya menunjukkan gak khusyuk. Misalnya dia sholat, sebentar betulkan pecinya, sebentar bajunya, sebentar ngukur-ngukur, betulkan celana. Apa ini? Di mana kekhusyuanmu? Kamu sholat, tapi banyak geraknya, menyalahi kekhusyuan. Ah, mereka sebutkan termasuk ini. Kalau kemudian dia tasybih, menafikan kekhusyuan. Atau seperti hikmah yang ketiga, riwayat tadi kita baca bahwa itu dari amalan syaitan. Oh, itu dari amalan syaitan seperti diriwayatkan Imam Ahmad. Yang keempat atau kelima, ada yang menyebutkan pula bahwa itu mengundang kantuk. Orang gak mau mengantuk kalau tangannya seperti ini. Sehingga istilahnya madhinnatul hadats, menjadi sebab orang itu bisa hadats, bisa batal wudunya kalau dia sampai mengantuk dan hilang kesadarannya. Makanya kemudian dilarang agar dia segar dan bisa ibadah kepada Allah dengan sempurna. Ada juga yang menyebutkan bahwa tasybih mengisyaratkan kekacauan, yakni sesuatu yang carut marut dan runyam, sehingga satu dengan yang lain bercampur beradu, perkara yang tentunya tidak baik dan sekali lagi tidak patut yang semacam itu dilakukan di masjid. Kata Imam Iraqi, Imam Iraqi ini gurunya Hafidz Ibnu Hajar. Kata Iraqi, kalau hadis mencela atau melarang tasybih masuk di dalam larangan ini pula, walaupun tidak tersebutkan di dalam hadis, tapi masuk di dalamnya adalah tafqih. Tafqih itu apa bahasanya? Biasanya orang maaf, tek tek tek kan bunyi jari di tek letek letek letek letek letek letek krek krek krek, semakna dengan itu, bahkan mungkin lebih karena mengeluarkan suara, lebih mengganggu dan lebih tidak patut untuk dilakukan di masjid. Kalau tasbih kan cuman ada cuman memasukkan jari jemari itu aja sudah dicela, apalagi kalau kemudian dia tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Kata Iraqi, hal itu masuk di dalam larangan. Ya, terlebih lagi kalau di dalam sholat, di masjid aja sudah dilarang, apalagi dia sedang sholat Allahu Akbar, tak tak tak krek krek krek krek. Apa ini? dia sedang menghadap Allah, dia main-mainkan jarinya, ruas-ruas jarinya dengan bunyi-bunyi semacam itu, sangat tidak pantas dan sangat menafikan kekhusyuan di dalam sholat. Di riwayat, walaupun di sanadnya ada kelemahan, dari hadis Anas ibn Mu'ad, innadh-dhahik fis shalah wal multafit wal mufaqqi' asabi'ahu bi manzilatin wahidah. Yang tertawa dalam sholat, yang menoleh matanya ke sana kemari, dan yang tafqiq tadi, sama hukumnya, satu manzilah. Ini celaannya kalau itu dilakukan di dalam sholat. Itu beberapa permasalahan di dalam hadis. Intinya, orang dalam sholat atau di mukaddimat sholat, ini dia sedang mukaddimahnya sholat, sedang masuk masjid, baru masuk, mungkin dia setelah tahiyatul masjid zikir, doa, nunggu qomat, nunggu sholat, dia sedang dalam mukaddimah, mukaddimah untuk masuk sholat. Maka diajarkan kepadanya untuk mulai menata kekhusyuannya, menjaga dirinya, menghindarkan dari perkara-perkara yang tidak sesuai atau menyalahi kekhusyuan itu. Nah, itu yang para fuqaha sebutkan tentang hukum tasybih. Qala wa ruwiya an Ibni Umar anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khisal la yambghiyanna fil masjid la yuttakhadhu tariqan wa la yushahharu fihi silah ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ سوقا رواه ابن ماجه وروي منه طبراني وروى منه طبراني في الكبير wala tattakhidul masajid turuqan illa li dzikr aw shalah. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW sebutkan ada beberapa perkara yang tidak pantas untuk dilakukan di masjid. Masih kembali Imam Mundhiri membawakan riwayat-riwayat terkait penjagaan penghormatan masjid. Bagaimana masjid itu dijaga kemuliaannya, kehormatannya. Maka sekarang beberapa amalan atau perbuatan yang disebutkan di riwayat gak pantas untuk dilakukan di masjid. Antara lain, la yutakhadhu tariqan, tidak boleh digunakan sebagai jalan. Tidak boleh digunakan sebagai jalan. Artinya dipakai untuk jalan. Misalnya begini, kamu dari arah sana itu jalan, kepingin ke gang situ atau jalan situ. Misalnya saja nggak ada jalan kecuali harus muter ke sana misalnya. Kamu pandang jauh, melambung terlalu jauh. Ada jalan pintas, kemana? Lewat masjid. Emang cepat, pintas. Tapi akhirnya masjid dijadikan jalan. Dia ke masjid bukan untuk sholat, bukan untuk ibadah, bukan untuk zikir, sekedar lewat supaya cepat nyampe ke sana. Itu yang dilarang. Jangan dijadikan masjid sebagai tempat lewat, sebagai jalan. Ya sama seperti tadi, dia dibangun bukan untuk itu. Bukan untuk kita jadikan tempat lewat supaya mempercepat jalan. Wala yusyharu fihi silah. Yang kedua, tidak boleh diacungkan padanya senjata. Dihunuskan senjata padanya. Tidak boleh pula untuk ditarik padanya panah atau busurnya untuk dipakai sesuatu sehingga tali busur itu ditarik-tarik. Busur panah di masjid. Begitu pula yang keempat, jangan dilewatkan padanya daging yang mentah. Karena mungkin bau dan aromanya cukup mengganggu. Nggak boleh dimasukkan atau dilewatkan ke masjid. Kemudian yang kelima, tidak boleh pula ditegakkan di situ hukum had. Hukum had ma'ruf dalam Islam, hudud. Pencuri dipotong tangan itu had. Pembunuh dipenggal kepalanya, hukuman mati itu had. Yang pemabuk dicambuk, hukum had. Nah, hukuman-hukuman itu tidak boleh dilakukan di masjid. Pelaksanaan hukuman tersebut, eksekusinya tidak boleh di masjid. Dan yang keenam, la yuktas, gak boleh pula dilakukan kisos. Kisos ma'ruf, hukuman balas bagi pelaku kejahatan tertentu. Misalnya dia mematahkan tulang seseorang, dia dihukum balas, dipatahkan juga tulang dia sebagaimana dia berbuat. Itu hukum kisos namanya. Gak boleh juga dilakukan di masjid. Wala yutakhadhu suqan. Dan yang terakhir disebutkan, tidak boleh pula dijadikan pasar untuk transaksi jual beli. Hadis ada beberapa perbuatan yang tersebutkan tadi yang diperintahkan untuk dijauhkan dari masjid. Salah satu yang tersebutkan tadi, daging mentah dilewatkan di masjid. Ya mungkin karena aromanya, atau mungkin saja menetes beberapa sisa darah darinya. Maka perkara yang mungkin menuntut untuk kita introspeksi diri, ya perlu dikaji dan diintrospeksi diri masing-masing. Kebiasaan sebagian saudara-saudara kita melakukan penyembelihan, pemotongan, khususnya kalau Idul Adha, di halaman masjid. Kemudian nanti waktu dekat sholat masih lengir, bau darah, bau ini. Mungkin sebagian orang terganggu. Ala kulli hal, kalau saja misalnya dilakukan jauh dari lingkungan masjid lebih baik, sehingga masjid dan lingkungannya lebih terjaga kesuciannya, kebersihannya, wanginya. Ala kulli hal, perkara yang butuh perhatian ekstra. Juga beliau bawakan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallam, sayakunu fi akhir zaman qaumun yakunu hadithuhum fi masajidihim laisa lillah fihim hajah. Rawahu Ibn Hibban fi sahihih. Akan ada di akhir zaman kelak kaum yang mana mereka ini pembicaraan mereka itu mereka jadikan di masjid. Ini pembicaraan duniawi, masalah-masalah duniawi, nggak ada hubungannya dengan akhirat, nggak ada urusan ibadah di situ. Ini entah bicara apalah, masalah kerjaan, masalah gaji, masalah ini, penghasilan. Intinya masjid dia jadikan tempat untuk ngobrol, bicara urusan duniawi. Rasul katakan, maka mereka ini orang-orang yang Allah tidak punya kepentingan dengan mereka. Falaisa lillahi fihim hajah. Allah enggak punya hajat, enggak punya kepentingan sama mereka. Karena mereka jadikan masjid tempat untuk membicarakan keperluan-keperluan duniawi. Di dalam hadis tadi yang telah lalu ada satu yang tersebutkan adalah mengacungkan atau menghunuskan senjata. Di dalam hadis riwayat Jabir, beliau katakan, marra rajulun fil masjid, ada seorang masuk masjid di zaman Nabi, wa ma'ahu siham, dia pegang tombak. Faqala Rasulullah, imsik bini soliha. Maka Rasul katakan, pegang bagian ujungnya. Ini tutupi atau pegang agar aman. Tombak bagian ujungnya kan tajam sekali. Ini khawatir kalau kena orang, kena yang lewat atau yang sedang sholat, sedang ini, akan mengganggu dan menyakiti. Di riwayat Muslim ada tambahan, la takhdash muslimah, jangan sampai kamu melukai seorang muslim kalau kamu tenteng sembarangan, apalagi itu tombak panjang atau semisalnya pisau, pedang. Intinya khawatir akan mengganggu atau menyakiti orang tanpa kamu sadari. Apalagi kalau dia tajam luar biasa, kesentuh sedikit orang bisa luka. Makanya kemudian diperintah oleh Rasul untuk diamankan bagian tajamnya. Juga di Bukhari dari hadis Musa, man marra fi syai' min masajidina au aswaqina binabl falyakhud ala nisaliha la yaqiru bikafihi muslima. Yang lewat di masjid kita atau di pasar kita, artinya lebih umum lagi hukumnya tempat perkumpulan banyak orang. Tempat di mana orang banyak kumpul, di situ masjid banyak orang kumpul, pasar banyak orang kumpul, kan kumpul dekat jual beli ini itu. Kalau dia bawa senjata tajam, Rasul katakan pegang atau amankan bagian tajamnya. Kalau itu tombak ya bagian ujungnya. Lalu beliau katakan jangan sampai dia melukai saudara-saudara dia muslim yang lain. Berarti ada hikmah atau ilat yang disebutkan agar tidak melukai atau mengganggu muslimin yang lain sementara dia gak sadar. Ya dia memang gak niat melukai, tapi kalau kena kan ganggu orang pada akhirnya. Intinya seperti tersebutkan tadi, tempat yang di situ orang banyak kumpul untuk keperluan mereka, di masjid ya keperluan ibadah, di pasar ya untuk keperluan jual beli. Maka di tempat-tempat yang umum seperti itu enggak pantas, enggak benar kalau seseorang dengan gegabah membawa benda-benda tajam, berbahaya, yang bisa melukai orang. Bahkan itu gak hanya senjata, gak harus senjata, tapi yang berbahaya atau yang bisa melukai, mungkin bawa seng atau apalah semisal itu, kecuali dengan hati-hati sangat. Karena banyak orang di situ, hilir mudik, mungkin ini lari, ini terburu-buru, yang ini sedang jongkok, itu duduk. Tempat itu banyak orang, maka dituntut kita yang lebih berhati-hati. Di riwayat Wathir juga dari Abdurrahman atau Abdullah bin Abdurrahman Ibn Abza, la yusallu saif fil masjid. Tidak boleh pedang itu dihunuskan di masjid. Ini senjata. Membuat orang takut, membuat orang khawatir kalau-kalau kena, kalau-kalau ini. Intinya tadi, masjid dihormati dari perbuatan-perbuatan yang semacam itu mengganggu orang yang lain. Orang akhirnya tidak merasa nyaman dan terganggu ibadahnya. Makanya kemudian fuqaha menyebutkan la yushahar as-silah fil masjid. Tidak boleh senjata dalam bentuk apapun dihunuskan atau diacungkan di dalam masjid. Karena tadi masjid dibangun bukan untuk itu. Bukan untuk kemudian orang pamer senjatanya atau dia sembrono dengan senjata tajamnya. Sementara banyak orang tua mungkin atau ahli ibadah yang sedang zikir, sedang doa di masjid tersebut. Beberapa amalan-amalan itu menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim dididik untuk sedemikian rupa menjaga kemuliaan masjid. Amalan yang memang atau perbuatan tidak sesuai dengan kemuliaan masjid ya dihindari. Termasuk tadi dijadikan jalan pintas untuk dibuat lewat saja, dihormati masjid, bukan untuk itu dia dibangun. Ini lewat jalan lain lah, jangan gunakan masjid untuk perkara yang semacam itu. Begitu pula larangan untuk mengganggu atau menakuti, membuat khawatir saudara-saudara dia muslimin yang lain, terutama itu di waktu sholat, di waktu orang sibuk doa dan ibadah. Nah, demikian beberapa hukum dan adab yang tersebutkan di dalam hadis. Lanjutannya insya Allah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.